Mitra bisnis, belakangan ini banyak sekolah bertaraf internasional di Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Di sisi lain, ada pendapat bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di sekolah akan mengurangi peran bahasa Indonesia dari dunia keilmuan dan kehidupan masa depan bangsa. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan mantan ketua PGRI, Muhammad Surya. Pak Surya, apa komentar Anda? Kalau saya begini, bahasa Inggris itu kan sudah jadi bahasa internasional. Wajar kalau semua bisa memahami bahasa Inggris gitu, untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Tapi kalau bahasa Inggris jadi bahasa pengantar, saya khawatir malahan komunikasi instruksional, komunikasi pengajarannya jadi hilang. Jadi kan kalau di dalam pembelajaran itu yang penting terjadi komunikasi. Bahasa yang kita gunakan sekarang kan ada bahasa ibu, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Dan guru sehari-hari dengan bahasa Indonesia. Dalam bidang pembelajaran, yang lebih penting itu terjadi komunikasi. Tetapi bahwa bahasa Inggris harus dikuasai oleh siapapun, itu iya. Tapi saya kurang begitu. Kalau bahasa Inggris jadikan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, saya khawatir gurunya sendiri juga tidak menguasai dan tidak terjadi komunikasi. Kalau di sekolah bertaraf internasional, bukankah gurunya juga sudah mahir dalam berbahasa asing? Ya, boleh-boleh sajalah, tetapi jangan dijadikan sebagai media komunikasi utama. Sebab yang lebih penting dari segi pedagogiknya, dari segi psikologi pembelajaran itu akan efektif kalau terjadi komunikasi. Nah, ini sekolahnya kan ada di Indonesia. Anak sehari-hari berhubungan pakai bahasa Indonesia. Jadi, kalau itu jadi bahasa utama untuk pengajaran, nah itu memang bisa mengurangi fungsi bahasa Indonesia. Tapi kalau sewaktu-waktu untuk hal tertentu pakai bahasa Inggris, ya boleh belalah gitu. Tapi jangan sampai 100% semua pakai bahasa Inggris. Tapi juga secara kultural, anak tetap tidak boleh tercabut dari budaya aslinya itu bahasa ibu dan juga dari bahasa kita. Tapi bahasa Inggris harus dikuasai, itu yes. Tapi kan hal tersebut akan mempercepat siswa untuk menguasai bahasa asing. Iya, betul gitu. Tetapi fungsi instruksionalnya, fungsi pengajarannya bukan dengan bahasa Inggris saja. Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah gitu. Memperlancar fungsi bahasa Inggris kan tidak harus dengan pengajaran. Bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain. Misalnya di dalam menulis, berpidato, dan sebagainya. Jadi jangan sampai bahasa Inggris sebagai bahasa tunggal. Untuk itu kalau itu diadakan di Singapura, di Inggris, di Amerika, ya, karena bahasa mereka sehari-hari. Bahasa Inggris bagi anak-anak Indonesia itu adalah foreign language kan, second kan, bahasa kedua. Bolehlah bahasa Inggris dipakai, tapi jangan sampai kemudian mengganti. Jadi peran bahasa Inggris bisa berperan sebagai komplementer, bisa suplementer, tapi tidak jadi substitusi. Demikian Muhammad Surya, saya Kiki Wijaya.